Yang mana? Bu Tika, yang mana yang promo, Bu? Shh, Ibu Desi kan udah dibilang, bawa HP, buka aplikasi My Super Indo. Info diskon member ada di situ. Iya, tapi Bu Tika, yang ini promo, itu juga promo, seger semuanya. Duh, saya nggak tahu dong mau masak apa. Bu Desi, tetanggaku yang cantik, nih, di aplikasi My Super Indo ada banyak ide masakan. Tinggal ikutin aja beli bahannya, oke? Iya. Terus nih ya, nanti kalau ibu mau bayar, cek dulu aplikasi My Super Indo. Lihat dong apa yang promo. Mau hemat kan? Tiap belanja buka aplikasi My Super Indonya. Iya. Tapi Bu Tika. Apalagi? Kartu bank saya nggak kebawa. Astaga. Belanja super hemat, pastikan buka aplikasi My Super Indo setiap saat.